السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Tauhid min sahih al-imam al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan kita lanjutkan bahasan dari hadith, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku bergantung pada sangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya apabila dia menyebutku. Kebersamaan dengan Allah ada dua. Pertama, kebersamaan secara umum mencakup seluruh makhluk, dan ini maknanya kebersamaan ilmu Allah mengetahui. Yang kedua ada namanya kebersamaan secara khusus, dan ini maknanya adalah an-nasr wa ta'yid, pertolongan kemudian dukungan. Bukan diri Allah yang menempel pada makhluknya, karena menempelnya makhluk pada atau Allah menempel pada makhluk ini akidah batilah. Allah Azza wa Jalla mustawin ala arshih, di atas arasy-Nya, ba'inun an khalqihi, jauh dari makhluknya, tetapi ilmunya bersama makhluknya. Tayyib. Kita lanjutkan potongan dari hadis ini. Qauluhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini yang menjadi syahid, yang mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya atau menyebut dengan nafsi, diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jikalau hambaku menyebut aku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku juga menyebutnya pada diriku. Ai in dzakara rabbahu sirran, apabila seorang hamba menyebut Allah dengan sir, fi nafsihi, pada diri masing-masing. Maka Allah Azza wa Jalla juga menyebutnya, menyebut hambanya pada dirinya, tanpa diketahui oleh makhluknya. Dan ini yang menjadi syahid, menjadi bukti dalam hadis ini, sesuai dengan tema kita, ta'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, kata Nabi Isa, engkau maha tahu apa yang ada pada diriku, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Dalam hadis ini Allah menetapkan asbatan nafs lillah, menetapkan diri Allah Azza wa Jalla, menetapkan dirinya bahwasanya ya dia ada, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya memiliki zat, demikian juga memiliki sifat. Bukan seperti apa yang diyakini oleh Jahmiyah. Al-Jahmiyah beriman kepada lafaz saja, tidak mengimani makna. Maka dia mengatakan sami'un bila sam'in, Dia mendengar tapi enggak punya pendengaran. Basirun bila basarin. Dia melihat tapi enggak punya penglihatan. Berarti apa namanya? Ya enggak ada dong. Enggak ada. Sekarang ya, nafsun ya bila nafasin. Dia punya jiwa tapi enggak ada jiwanya. Bagaimana? Ya enggak? Enggak ada. Itulah dia hakikat mazhab Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan al-mu'attilatu ya'budu adaman. Yang mengingkari sifat Allah itu dia menyembah Tuhan yang tidak ada. Enggak ada Tuhannya. Ya. Wal musyabbihatu sebaliknya yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ya'budu sanaman. Itu orang nyembah berhala, nyembah patung. Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam surah Asy-Syura 11, laisa kamitslihi syai'. Allah Azza wa Jalla tidak ada yang serupa dengannya segala apapun. Ini nafyul mumatsalah, meniadakan keserupaan. Wa huwas sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini itsbatus asma' was sifat, menetapkan nama dan sifat. Maka apa ayat ini sekaligus menggandengkan, yaitu apa? Tanzihun bila ta'til. Sucikan keserupaan tanpa harus mengingkari. Wa itsbatun bila tamtsil. Tetapkan sifat Allah dan nama Allah tanpa menyerupakan. Inilah dia mazhab al-haq, mazhab ahlus sunnati wal jamaah. Adapun yang mentahrif, yang menyelewengkan maknanya kepada makna lain tanpa dalil, maka ini bukan mazhab ahlus sunnah, tapi ini mazhab al-mu'awwilah, dan ini mazhabnya al-asyairah, mazhabnya asy'ari dan yang lainnya. Tayyib. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza karani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Wal ma'na anna al-'abda idza dzakara rabbahu dhahiran fi jama'ah. Apabila seorang hamba berzikir di tengah orang banyak, tapi bukan berjamaah, zikirnya di tempat orang banyak, zikirnya di hadapan orang ramai. Fa inna Allah ta'ala yadhkuruhu wa yuthni 'alayhi fi jama'atin afdhal min al-jama'ah alladhina dzakara al-'abdu rabbahu fihim. Maka Allah akan menyebut hambanya yang menyebut dia di hadapan orang banyak, di depan kelompok atau di tempat, di depan bilangan yang lebih mulia, yaitu malaikat. Kita lagi duduk-duduk nih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka Allah sebut kita di hadapan para malaikat. Tapi kalau kita masing-masing sepi-sepi, kita tidak ada orang. Tidak ada orang. Ini disebut dalam hadis yang lain, ini riwayat oleh Imam Muslim, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang yang hatinya bergantung, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, seorang yang hatinya selalu bergantung ke masjid, mau ke masjid terus, bukan buang air. Sekarang kan sering ke masjid, ngapain sakit perut katanya. Bukan, artinya selalu ke masjid karena apa? Pengen ibadah. Satu. Yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, rajulun dzakarallaha khalian, seorang yang menyebut Allah sepi-sepi. Fa fadat ainahu, di sana dia menangis. Kita ini kalau sendiri susah nangis sih. Kalau banyak orang cepat nangis, apalagi kalau suaranya alunannya bagus, cepat udah nangis. Maka beda dia yang nangis di depan orang banyak dengan orang yang nangis sendiri menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa syahid. Ini menjadi bukti para jamaah. Baik. Jadi ketika kita menyebut Allah sendiri sepi, Allah sebut kita pada dirinya. Enggak ada yang tahu makhluk. Ketika kita berzikir di depan orang banyak, maka Allah pun menyebut kita di hadapan malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhum aw fi mala'in khairin minhum." Kalau dia menyebut aku di depan atau di hadapan atau di tengah orang banyak, bukan artinya zikir besar-besar loh ya para jamaah, salah itu ya. Kenapa? Wa in dzakarani, masing-masing ini dalilnya ini mufrad, bukan zakaruni, bukan kalau mereka barang-barang sebut aku, enggak. Wa in dzakarani, jikalau seorang hamba itu menyebut aku. Karena memang dalam agama kita Allah sudah menyebutkan Al-A'raf ayat 55, kemudian di akhir juga wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan, di akhir ini wa khifatan, sebutlah Rabbmu tadarru dengan merendah diri. Wa dzkur rabbaka fi nafsika, sebut Rabbmu pada dirimu masing-masing. Ayat yang 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, panggil, seru Tuhanmu dengan merendah diri, dengan suara kecil, dan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, ini hadis ini jangan sampai dipakai berdalil ini zikir kita rame-rame, bukan. Ya, tapi ini dia kalau zikir atau kita berzikir di tengah orang banyak. Kenapa? Karena biasanya kalau di tengah orang banyak kadang-kadang malas kita zikir. Kenapa? Lihat orang terus. Di sana kita berzikir. Lihat di pasar. Pasar kapan orang bisa zikir? Susah. Kenapa? Ngitung untung. Ngitung rugi. Nunggu apa? Nunggu pembeli, nunggu penjual, jaga copet. Ya. Kapan kita mau baca Al-Qur'an? Susah kan? Nah, besar keutamaannya. Nah, sekarang demikian juga. Ya, berzikir di depan orang banyak atau di tengah orang banyak, besar keutamaannya. Dan ini dalil dibawakan oleh para ulama kita bahwasanya malaikat lebih mulia dari manusia yang paling soleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa in dzakarani fi mala'in, kalau disebut aku di tengah orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku sebut mereka di tengah ya makhluk yang lebih baik dari mereka. Kemudian potongan hadis berikutnya, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an, kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya berapa? Satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, kalau hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya berapa? Dua hasta, dua depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, kalau hambaku mendatangiku berjalan, aku datangi dia berlari. Maka seorang hamba sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau qurbullah, kedekatan Allah dari hambanya telah banyak dalil para jamaah. Pertama dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doanya siapa saja yang meminta. Asyahid fa inni qarib, aku dekat. Kemudian juga di dalam surah dalam riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Dan tentu Allah mendekat kepada hambanya ini adalah fi'lullah, af'alullah. Af'alullah ya kembali kepada masyiatuhu, kehendaknya. Dia mendekat sesuai dengan kehendaknya, dan dia caranya juga kembali kepada kehendaknya. Dan tidak perlu kita mempertanyakan. Baik. Maka seorang hamba apabila mendekat kepada Allah dengan ikhlas, jujur, maka Allah Azza wa Jalla mendekat kepadanya lebih banyak. Maka cara mendekat itu pada jemaah bukan berlari. Ya. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Ingat, Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam firman-Nya, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, ini para jamaah, ini ayat-ayat yang salah digunakan oleh orang karena tidak baca tafsirnya yang benar. Al-wasilah, makna dari al-wasilah dijelaskan oleh para mufassirin artinya adalah al-qurbah. Kita ambil pertama dulu dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Nah, kita memahaminya cari peran. Padahal maknanya wabtaghu ilaihil wasilah ay al-qurbah, cari kedekatan. Bukan artinya cari wasilah perantara. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yud'un au yad'un ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ada yang mengatakan ayat ini tentang Uzair, ada yang mengatakan ayat ini tentang Nabi Isa, ada yang mengatakan ayat ini tentang jin dan jinnya masuk Islam yang mereka dimintai selain Allah. Ulaikal ladzina yad'un, makhluk-makhluk Allah yang dimintai selain Allah ini, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Ngapain kita minta kepada mereka? Wong mereka saja mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dikatakan di sini, jikalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, bukan hakikatnya kita ini merapat kepada Allah, yang enggak bakalan sampai kepada Allah karena Allah di atas. Tapi maknanya di sini apa? Dengan ibadah cara mendekatkan diri. Contoh tadi kan waktu sujud hadisnya, hamba paling dekat kepadaku kapan? Ketika sujud. Sujud itu adalah posisi yang paling merendahkan diri dan itu adalah posisi paling mulia. Itu makna dari hadis ini. Jadi kita tafsirkan hadis ini dengan hadis sehingga tidak terjadi tahrif penyelewengan. Baik. Dari sini makna hadis ini, idza taqarraba ilayya bi shibrin, kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, ya, idza taqarraba ila rabbih bi ta'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan taat, itu wasilah itu tadi namanya. Al wasilah artinya qurbah, pendekatan dengan taat. Maka Allah Azza wa Jalla semakin dekat kepada hambanya. Baik. Wa bihadza yatabayyan, dari sini jelas bahwasanya ya kedekatan Allah kepada hamba dibagi menjadi dua para jamaah. Kedekatan Allah kepada hamba terbagi menjadi dua. Pertama, qurbuhu ta'ala min qulubil mu'minin. Allah Azza wa Jalla dekat dari hatinya orang-orang beriman. Maka lihat orang beriman ketika dia berdoa, dia merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Khusyuklah dia. Bertawakkallah dia. Inilah hatinya orang beriman, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedekatan yang terkandung dalam hadis ini ya, yaitu apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala seperti di siang Arafah atau di akhir malam. Nah, kedekatan ini yang banyak diingkari oleh ahlul kalam para jamaah. Seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asyairah. Dia mengingkari kalau Allah mendekat seperti turun ke langit dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla ya turun di atau mendekat pada siang Arafah pada hamba-hambanya yang ada di Arafah. Ini yang diingkari siapa? Oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, Allah mendekat dari sebagian hambanya bukan berarti atau tidak ada keharusan bahwasanya aras itu sepi. Karena pikiran orang, kalau dia turun berarti di atas kok kosong. Iya, pada makhluknya. Tapi pada diri Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai. Wajib kita imani. Kenapa? Karena ketinggian Allah itu ketinggian mutlak. Namanya mutlak, tidak pernah akan ada bawahnya. Dan ini wajib kita pegang bahwasanya, ya, Allah berbeda dengan makhluk. Pegang laisa kamitslihi syai. Maka dalam setiap sifat kita katakan, ya, Allah Azza wa Jalla di atas, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan demikian. Allah memiliki tangan, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah berbicara, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Sesuai dengan konteks ayat, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Jadi jangan ambil laisa kamitslihi saja. Tidak ada yang serupa. Akhirnya apa? Yang mirip, yang serupa kedengarannya dibuang semua. Enggak. Karena ayatnya wa huwas samiul basir. Baik. Bal huwa fawqal arsy. Allah mendekat ke hambanya. Tidak ada keharusan di atas itu kosong. Karena Allah punya sifat uluul mutlak, ketinggian secara mutlak. Allah di atas aras. Dan cara Allah mendekat kepada hambanya, terserah dia. Tapi untuk mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga terakhir malam, berarti di atas kosong, satu. Yang kedua, beda sepertiga terakhir Lombok dengan sepertiga terakhir Jakarta. Singapura, Kolombo, masuk Arab, kemudian masuk Afrika, masuk Amerika, masuk ujungnya Honolulu. Iya, pada makhluk. Kalau pada Allah Azza wa Jalla, dia yang punya bumi dalam kepalannya. Ada yang susah? Dan ingat, kita ini berbicara tentang Allah, bukan berbicara tentang makhluk. Nah, yang berputar siang dan malam ini Allah apa makhluk? Makhluk. Yang mengatur siang malamnya siapa? Allah. Nah, yang diatur ini Allah apa makhluk? Makhluk. Kenapa kita samakan Allah dengan makhluknya? Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, Allah mendekat kepada hambanya layak dengan kebesarannya. Ya, tidak ada keharusan di atas itu apa kok kosong, dan Allah mendekat sesuai dengan apa kehendaknya, sesuai dengan caranya yang dia inginkan, tetapi kita tidak tahu. Taib. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama salaf. Sebagaimana kedekatan Nabi, kedekatan Allah kepada nabimu Musa ketika Allah berbicara dengan beliau di pohon kayu. Dalam surah Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Kami panggilmu Musa min janibit turil ayman, dari samping kanan bukit Tursina. Wa qarrabnahu, kami dekatkan dia najiya, dalam bermunajat. Ah, Allah mendekatkan sesuai dengan kehendak. Kemudian berikutnya, wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Jikalau hambaku mendatangiku dengan berjalan atau dengan berjalan, aku datangi dia dengan lari. Ya, dan tentu ini juga kita katakan bahwasanya hamba datang dengan berlari bukan artinya berlari-lari menuju Allah, olahraga, bukan. Cepatnya melaksanakan apa? Kebaikan. Sekarang antum lari-lari, mau kemana? Mau menuju Allah. Dikatakan antum gila. Ya, orang gila apa ini katanya? Mau lari kemana cari Allah? Ya gak ada, kecuali maksudnya apa? Ibadah. Belum dipanggil azan, set. Cepat. Ya, segalanya cepat. Ini maksudnya makna dari Atani harwala ayamshi, atani yamshi, mendatangi aku dengan jalan. Ya, lambat kita perlahan kita menuju Allah, Allah lebih cepat. Ya, sejengkal kita menuju Allah, Allah satu hasta. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa huwa tamtsil li karamillah wa judihi 'ala 'abdi. Ini bentuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Wa annahu idza aqbala ilaihi, hamba kalau menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu asra'a iqbalan, Allah lebih cepat menuju hambanya. Wa tafaddulan, dan Allah lebih cepat memberikan hambanya min ghairi muqabil, tanpa harus ada imbalan. Tapi kalau hamba berbuat, diimbal oleh Allah. Kalau Allah berbuat, hamba enggak perlu ngimbal. Beda dengan makhluknya. Kalau kita ngasih, mesti nunggu jawaban selanjutnya. Susah karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, hadis ini adalah bagian dari macam-macam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi. Karena hadis ada dua, hadis biasa, yang kedua namanya hadis qudsi. Hadithul Rasul, ya, hadithul Rasul, hadithnya Rasul, yaitu apa? Ma udhifa ilan Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qawlin, ucapan Nabi, wa fi'lin, perbuatan Nabi, wa taqririn, ketetapan dari Nabi. Adapun hadith Qudsi adalah apa? Ucapan Nabi yang disandarkan kepada Allah azza wa jalla. Kalau hadith Nabi, murni ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Kalau hadis kursi, ucapan Nabi yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ringkasnya. Faedah yang kedua, hadis ini menetapkan Allah berbicara. Hadis ini menetapkan Allah berbicara layak dengan kebesarannya. Karena apa? Yaqulullah, Allah berfirman. Allah, kalau bahasa kita, Allah berbicara. Nah, berbicara sifat sempurna apa kurang? Sempurna. Kalau pada makhluknya sempurna, maka pada Allah lebih sempurna. Faedah yang ketiga, orang yang berbaik sangka kepada Allah, merekalah orang yang beramal saleh. Kenapa? Karena dia yakin dirinya akan dikasih pahala, dikasih balasan. Adapun orang yang berburuk sangka, mereka yang tidak mau ibadah, itu namanya orang buruk sangka. Seperti yang sudah kita contohkan, di perusahaan ini yang rajin dikasih gaji besar 10 juta setiap bulan. Nah, karyawannya rajin kerja enggak? Kenapa? Yakin dirinya digaji. Tapi perusahaan ini tidak menggaji 1% pun, bagaimana yang kerja? Kenapa? Udah buruk sangka kan? Percuma kerja, tidak akan dikasih apa-apa. Ini pendekatannya para jamaah. Jadi orang berbaik sangka kepada Allah, mereka lah orang yang beramal saleh. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi di sini bekerja, berbuat dan beramal. Baik. Kemudian faedah yang keberapa? Keempat. Hadis ini menetapkan keutamaan berzikir sendiri-sendiri dan dikala sepi. Faedah berikutnya, berzikir di tempat ramai boleh, dan balasannya Allah pun akan menyebut kita di tempat, atau disebut Allah akan menyebut kita di hadapan para malaikat. Kemudian faedah berikutnya, sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini menetapkan malaikat lebih afdal dari manusia yang makhluk yang saleh, dari manusia atau bani Adam yang saleh. Faedah berikutnya, fadilatut taqarrub ilallah. Hadis ini menetapkan keutamaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Apa cara mendekatkan diri kepada Allah? Al-ibadah. Dengan cara apa? Ibadah. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Baik, kita pindah ke bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Qala rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur dan binasa kecuali wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah segala keputusan, ya, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Al-Imam Al-Bukhari, apa maksudnya meletakkan bab ini? Ingat para jamaah, sudah sering kita sebutkan, fiqhul Bukhari fi tarjamati. Kedalaman ilmu Imam Al-Bukhari dilihat dari tema hadis. Dan hanya itu ucapan Imam Al-Bukhari para jamaah. Dan ini ilmunya orang dahulu. Ilmu orang dahulu itu qala Allah, qala Rasulullah. Ucapannya sedikit. Kalau ilmu orang sekarang, syarah yang banyak. Quran disyarah, hadis disyarah. Kemudian faedah. Dahulu apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Ucapannya sedikit. Maka Imam Al-Bukhari, mana ucapan Al-Bukhari? Ucapan Al-Bukhari hanya pada tema saja. Contoh di sini, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah Azza wa Jalla. Nah, apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini? Yaitu Imam Al-Bukhari ingin menetapkan Allah punya wajah. Allah punya muka. Dan muka Allah layak dengan kebesarannya. Tidak sama dengan muka makhluknya. Karena ingat, ya, Kitabut Tauhid ini sebutkan Kitabut Tauhid warad alal Jahmiyah. Kitabut Tauhid dan bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksud Imam Bukhari dengan bab ini apa? Menetapkan sifatul wajah. Sifat wajah. Dan ingat, sifat wajah ini namanya sifat dzatiyah. Apa arti sifat dzatiyah? Sifat la tamfakku anillah, yang tidak terpisah dari Allah. Itu namanya sifat apa? Dzatiyah. Tangan. Sifat apa? Dzatiyah. Wajah. Dzatiyah. Betis. Dzatiyah. Ya. Sama', pendengaran. Dzatiyah. Basar, penglihatan. Dzatiyah, yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Ikhbar, di sini ada berita bi annahu daim, dialah Allah yang abadi, dia yang kekal, al hayyul qayyum, yang hidup, yang tegak mengurusi segala urusan hambanya. Alladzi tamutul khalaiq wa la yamut, ketika makhluk mati Allah tidak pernah akan mati. Maka Allah memiliki al hayatul mutlaqah, kehidupan yang mutlak. Kalau kehidupan makhluk bagaimana? Kehidupan kurang. Yasbiquhu adamun, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kematian. Taib. Maka Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal Iqra, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi dan di dunia ini apa? Hancur. Wa yabqa, yang tersisa hanya apa? Wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Ah, diungkapkan wajah menunjukkan diri Allah. Kan enggak ada wajah saja yang diam, yang lain hancur. Memangnya ada? Enggak. Ini diungkapkan wajah, tetapi maksudnya zat keseluruh dari Allah Subhanahu wa taala keseluruhan. Contoh dalam bahasa kita saja, engkau lihat si fulan enggak kelihatan batang hidungnya, masa batang hidungnya aja yang nampak? Ini pada makhluk, apalagi pada diri dari Allah Subhanahu wa taala, jelas laisa kamitsli syai'. Demikianlah ayat yang tadi, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Dan ingat, wajha ada mudhaf ilaihnya, ada sandarannya. Wajahnya, berarti wajahnya siapa? Allah. Berarti apa? Zat Allah. Wajah dan seluruh zatnya. Bukan berarti muka saja, yang lain enggak. Ya, karena ada idhofah, ada sandaran. Wajhah. Ya. Ya, contoh. Kita buka. Kalau kitab saja, kitab umum. Tapi kita buka, tidak ada yang lain kecuali kitab kamu. Sekarang ini wajhuh, wajhah, ya, wajah tidak disebut wajah saja, tetapi wajahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi diungkapkan wajah bukan berarti meniadakan zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Menyebut sebagian, maksudnya keseluruhan. Baik. Kemudian kita ambil dalil berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Hammad bin Zaid, an Amr, an Jabir bin Abdullah, qala lamma nazalat hadhihi al-aya, qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum, qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam, a'udzu biwajhik, faqala aw min tahti arjulikum, faqala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam, a'udzu biwajhik, قال او يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايسر. Insyaallah akan kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.